aku kali ini bersyukur banget karena aku bisa dapet opportunity untuk belajar sampai akhirnya merasakan bahwa Ca, setiap kali lo mau nyari Tuhan, itu dia ada. Dan aku seneng banget sekarang bisa merasakan besarnya kasih sayang Tuhan yang namanya unconditional love. Gitu. Jadi itu kalau ditanya makna Idul Fitri, itu momen buat aku. Menu makanan yang aku suka banget kalau bulan puasa itu bubur sumsum. Selalu dari kecil sih, dari SD. Kalau mau nyebut bulan Ramadan sih nggak ada persiapan apa-apa. Kalau menyambut Idul Fitri, ya paling sering yang aku sama mama sama adik-adik itu kita pasti bikin baju seragam. Baju lebaran seragam gitu sekeluarga, dan itu udah jadi sejak tahun berapa gitu. Jadi kita ke tukang jahit, kita minta kita mau warnanya kayak gini, kayak gitu, seru-seruan aja. Yang menggambarkan tentang Caca, edik belajar. Mungkin yang satu ini bukan Caca sih, tapi maksudnya kayak yang lagi aku pengen terapin ke diri Caca yang sekarang, mulai sekarang sih sebenarnya. Sabar. Dulu aku gak pernah kayak, ngapain sih sabar. Dan itu biasanya aku apply dalam, cuma di kerjaan pasti, karena aku perfeksionis banget. Tapi jatuhnya ketika masuk ke dunia personal aku, it's not very wise gitu. Jadi sekarang itu lagi agenda besar dalam hidup Caca. Aku mau belajar. Yang ketiga, I love the people around me. Truly. Personal things-nya Caca ada satu aja. Jadi ini buku. Aku dari SMP sebenarnya suka nulisnya, gak dari SD. Cuman begitu SMP aku suka nulis buku yang bervolume-volume gitu. Selain buat diary, aku juga bikin dia untuk kalau misalnya aku lagi kayak belajar soal personal growth, kayak gitu-gitu. Ya pokoknya banyak tulisan-tulisan segala macem si anak nerd Caca ini. Ya udah gitu pokoknya. Jadi buku ini bermakna banget buat aku. Dan maknanya empowering.